إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Umdatul Ahkam karya Imam Al-Maqdisi rahimahullah. Kita masih pada penjelasan hadis yang pertama pada bab tayamum atau urutan hadis yang ke-36 dari awal kitab. Tayamum sudah kita sebutkan maknanya. Secara bahasa, tayamum adalah menuju atau menyengaja. Adapun secara istilah, telah kita sebutkan bermacam-macam para ulama definisi dari makna tayamum secara istilah. Adapun yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan wajhul mashul wajhi wal yadain ma'sad an min as-sa'id at-tayyib badalan an taharatil ma' inda ta'adzur istimali. Tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan tanah yang bersih sebagai pengganti dari bersuci dengan air ketika tidak dapat atau tidak mampu menggunakan air. Dan tayamum merupakan salah satu kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk umat Nabi Muhammad, sebagaimana pula hadis yang telah kita bacakan di pertemuan sebelumnya, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Taib. Hadis yang pertama di dalam bab tayamum adalah hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan suatu kejadian pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melakukan perjalanan safar. Nah, dikisahkan yaitu ketika sholat subuh. Ketika sholat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengerjakan sholat secara berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat secara berjamaah. Setelah sholat, Rasulullah melihat ada seorang laki-laki yang menyendiri, menyendiri di belakang atau di tempat lain yang tidak ikut serta atau menghadiri sholat jamaah subuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat tersebut, "Ma mana'aka an tusalliya fil qaum?" Apa yang mencegahmu dari mengerjakan sholat bersama kaum muslimin? Yani kenapa kamu tidak sholat menyendiri? Apa yang mencegah engkau untuk sholat berjamaah dengan para sahabat? Maka dia pun menjawab, ya Rasulullah, asobatni janabah walal ma. Wahai Rasulullah, saya mengalami junub, berhadas besar, walal ma, dalam keadaan tidak ada air. Dijelaskan oleh para ulama, para sahabat ini sebenarnya tahu di sana ada amalan tayamum. Akan tetapi sahabat ini belum mengetahui kalau ternyata tayamum itu juga dapat menggantikan sebagai atau dapat menggantikan dari mandi junub. Yang diketahui oleh para sahabat ini kalau tayamum itu menggantikan wudu. Oleh sebab itu dia menyendiri, tidak ada air, bingung. Tidak ada air untuk digunakan sebagai mandi junub, padahal dia mengalami tilam, dia mengalami junub. Maka diajarilah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Alaika bis-sa'id fa innahu yakfik." Sebaiknya engkau menggunakan tanah atau yang semisalnya. Fa innahu yakfik, karena hal tersebut mencukupimu dari mandi junub. Sehingga kau tidak perlu mandi junub ketika tidak mendapati air, namun mandi junub tersebut diganti dengan tayamum. Nah, ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah telah kita sebutkan di dalam hadis ini. Di antaranya adalah bahwasannya safar itu tidak menggugurkan disyariatkannya sholat secara berjamaah. Dan itu diketahui dengan beberapa kisah-kisah yang disebutkan oleh para sahabat. Di antaranya adalah hadis ini. Ketika mereka mengerjakan safar di dalam sholat subuh, tetap para sahabat mereka mengerjakan sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Atau kisah yang lainnya, yaitu kisah tatkala Rasulullah dengan para sahabatnya tertidur dari sholat subuh. Yang pertama bangun adalah, kalau tidak salah, Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala an, di suatu lembah tidak ada yang terbangun di waktu subuh. Yang bangun itu awal kali Bilal bin Rabah dalam keadaan yakni sudah terang. Akhirnya terbangunlah yang lainnya, Rasulullah bangun dan para sahabatnya. Lalu kemudian setelah mereka bangun, Bilal bin Rabah hendak mengumandangkan azan untuk mengerjakan sholat subuh dalam keadaan suasana sudah terang. Maka Rasulullah menahan Bilal bin Rabah, jangan dulu azan. Tapi beliau pindah ke tempat berikutnya, karena beliau menyebutkan bahwasanya lembah tadi itu tempatnya syaitan. Beliau akhirnya pindah ke tempat lain, lalu kemudian memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan dalam keadaan matahari sudah terbit, belum sholat subuh. Lalu kemudian setelah Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, maka Rasulullah dengan para sahabat mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah fajar. Barulah setelah itu mereka mengerjakan sholat subuh secara berjamaah dalam keadaan matahari sudah muncul. Nah, yang jadi syahid di sini adalah meskipun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengerjakan sholat secara berjamaah. Sehingga an-safar la yusqitul jamaah. Safar itu tidak menggugurkan mengerjakan disyariatkannya sholat secara berjamaah. Dan di dalam hadis yang kita baca juga, hadis yang kita baca yang sebutkan tadi, memberikan faedah kepada kita baiknya muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Suatu prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu at-tasabbut wat-tabayyun. Mengcrosscheck, memeriksa, mengecek terlebih dahulu sebelum memvonis dalam suatu permasalahan. Sesuatu yang mungkin kita melihat ganjal, sesuatu yang kita mungkin lihat secara tidak menurut pandangan kita tidak baik. Nah, alangkah baiknya bagi kita untuk tidak kemudian menvonis dengan suatu hukum tertentu. Tapi di dalam syariat itu mengajarkan yang namanya at-tabayyun. Mengcross check, diperhatikan. Dicek dulu. Mengapa demikian? Tidak lalu kemudian langsung divonis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di dalam hadis Imran bin Husain ketika melihat seseorang yang tidak ikut serta dalam salat jamaah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain menegur keras dalam permasalahan seperti ini. Tapi Rasulullah kemudian tidak menghukumi secara gegabah apa yang beliau lihat ketika ada seseorang yang tidak ikut serta dalam salat jamaah. Tapi Rasulullah mengecek terdahulu, apa alasannya? Ma mana'aka an tusalliya fil qaum? Apa yang menghalangimu dari mengerjakan salat berjamaah dengan kaum muslimin? Nah, pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang membawa berita, fatabayyanu, maka periksalah terlebih dahulu. Nah, di dalam hadis ini pula kita mendapatkan pelajaran perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sahabatnya. Kondisi fisik ataupun agamanya semuanya sangat diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan sosok orang yang masa bodoh. Ketika melihat sesuatu kemungkaran lalu kemudian diam atau mungkin bahkan mendukungnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan. Ketika ada sesuatu yang mengganjal dan tidak baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi dengan cara-cara yang baik tentunya, namun tidak kemudian didiamkan kemungkaran tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kisah di dalam Imran bin Husain tatkala melihat seseorang di belakang tidak ikut serta salat berjamaah dengan para sahabat. Di sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat keras terhadap orang-orang yang meninggalkan salat jamaah tanpa uzur. 6. Rasulullah sangat keras sikapnya terhadap pihak-pihak yang mereka meninggalkan salat jamaah tanpa uzur. Sampai Rasulullah mengancam apa? Akan dibakar rumahnya dengan api. Nah, ketika melihat seseorang yang tidak hadir, tidak ikut serta dalam sholat jamaah, dia menyendiri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian tidak menyikapi dengan kasar langsung, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak membiarkan begitu saja. Nah, namun cepat tanggap. Nah, cepat tanggap. Sehingga agar kemudian kemungkaran-kemungkaran atau penyelisihan-penyelisihan tersebut tidak berakar terlalu lama di situ, sehingga tidak menetap atau mungkin bahkan menyebar dan membesar dan mengakar lebih banyak, lebih kokoh, sehingga dengan segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki keadaan tersebut. Nah, seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, yang malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Kalau sekarang ini ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan hari yang keberapa. Allah menyembunyikan. Namun sebelumnya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menentukan dan menyampaikan kalau malam Lailatul Qadar itu akan selalu tiba di hari yang kesekian. Dan Rasulullah sudah mengingat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar saat itu, melihat ada dua sahabat yang sedang bertikai. Lalu Rasulullah dengan sigap beliau, cepat tanggap beliau, maka beliau langsung meleraikan. Dileraikan, diselesaikan permasalahan tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, permasalahan selesai, ternyata pertikaian tersebut berakibat yang cukup yakni membuat kita sedih. Sedihnya apa? Ternyata pertikaian dua sahabat tersebut menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala melupakan bagi Rasulullah hari yang telah ditentukan dari hari Lailatul Qadar tersebut. Yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Allah, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuh di hari yang kesekian. Disebabkan karena ada pertikaian, akhirnya Allah mengangkat kembali. Diangkat. Yang sebelumnya Rasulullah mengingat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu akan jatuh pada hari kesekian, karena sebab tersebut Rasulullah dilupakan. Sampai sekarang ini pun kita tidak tahu. Dan tidak diberitahukan kepada kita jatuh tepatnya malam Lailatul Qadar, hanya sekedar isyarat-isyarat 10 hari terakhir di hari-hari yang ganjil. Nah, yang menjadi syahid ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, begitu cepatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggap dalam suatu kemungkaran penyelisihan. Sehingga jangan kemudian dibiarkan begitu saja, atau mungkin bahkan didukung dan dibantu. Tidak seperti ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti ini pula yang sifat sepertinya dimiliki oleh para ulama. Perhatian mereka kepada umat, rasa kasih sayang mereka kepada umat, para ulama itu melebihi perhatian dan kasih sayangnya orang tua kepada anaknya. Seorang alim ulama lebih sayang kesayangan mereka kepada murid-muridnya. Perhatian mereka kepada murid-muridnya itu melebihi perhatian dan kasih sayangnya orang tua terhadap anaknya. Kalau orang tua kepada anaknya, itu pada umumnya fokusnya kemana? Ke sandang, pangan, papan. Iya kan? Anak ini minta sesuatu diberikan, pakaiannya diberikan, jangan sampai dia sakit, jangan sampai dia menangis, jangan sampai dia tersakiti, terusnya. Yang mengarah kepada masalah-masalah duniawiyah, keumumannya demikian. Nah, tapi kalau alim ulama terhadap muridnya, bukan hanya duniawinya yang dia perhatikan, sampai tingkatan akhirat kehidupan dia yang akan dia alami nanti, yang akan dia hadapi nanti setelah dia meninggal dunia, jauh ke depan sangat diperhatikan oleh alim ulama. Sehingga bukan hanya fokus terkait dengan kesehatan. Namun jauh dari itu. Sehingga mereka betul-betul sangat perhatian terhadap murid-muridnya, melebihi perhatiannya orang tua terhadap anaknya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika adanya seorang alim ulama, seorang syekh yang kibar di tengah-tengah umat, itu merupakan sesuatu yang sangat kita senang dengannya. Karena ada sosok yang terus memperhatikan keadaan kita, terus memperhatikan keadaan agama kita, meskipun dia mungkin tidak melihat secara langsung kita. Namun di sisi lain, dia fokus terhadap bagaimana agama kaum muslimin yang berada di daerah ini, bagaimana keadaan dakwah kaum muslimin di negara ini, mereka fokus. Datang permasalahan yang terkait dengan masalah-masalah di negara, didatangkan kepada syekh tersebut, disampaikan fatwanya, diarahkan, dinasihati. Sangat perhatian seperti itu. Yang terkadang ini tidak dimiliki oleh orang tua terhadap anaknya. Seorang orang tua kadang, oh anak ini sudah makan, oh pakaiannya sudah bersih, sudah mandi, sudah ini itu. Tapi terkait masalah agamanya belum tentu. Dia keluar di malam hari santai-santai saja. anak perempuannya berjalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dia biasa saja. Tapi kalau orang alim, ketika dia sebagai muridnya datang ke tempat belajarnya, dilihat pakaiannya kadang kancingnya selisih, kancingnya dibagusin. Kadang kancingnya belum dipasang, dibagusin. Songkoknya miring, bagusin. Kok rambutnya kok acak-acakan, diperhatikan oleh sang guru, sang alim, sang syekh. Di samping itu pula, ketika dia melihat muridnya keluar di malam hari, akhirnya dia sang murid pun, sang guru pun gelisah. Mengapa dia murid? Kenapa orang tuanya tidak? Gelisah dia. Orang tuanya ketika melihat anaknya keluar di malam hari, santai saja. Dia tidak merasa khawatir. Tapi seorang alim, seorang syekh ketika melihat muridnya dia ini keluar di malam hari, dia selalu berpikiran, mau kemana? Nah, orang tua memiliki anak perempuan keluar dengan laki-laki yang bukan mahramnya, terkadang orang tua biasa. Tapi seorang alim, seorang murabbi yang mendidik, membina akhlak dan moral-moral dari pemuda-pemudi Islam, ketika melihat seperti itu, dia gelisah, khawatir. Yang kekhawatiran, kegelisahan tersebut ternyata tidak dirasakan oleh sang orang tua. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itulah, sekali lagi saya nasihatkan kepada segenap kaum muslimin untuk banyak-banyak bersyukur. Ketika di daerah kita itu ada seorang yang membimbing, membina anak-anak kita, putra-putri kita, itu syukuri. Renungi dan cermati betul-betul betapa besarnya nikmat tersebut. Karena kondisi yang seperti ini di sebagian tempat itu sangat dirindukan, sangat diidamkan dan sangat diimpi-impikan di sebagian tempat, agar kemudian ada di tempat tersebut lembaga pendidikan yang kemudian mendidik anak-anak mereka, putra-putri mereka. Banyak tempat yang seperti itu. Kita walhamdulillah di kampung kita ada pondok pesantren. Anak-anak kita belajar dekat. Nah, antum coba menoleh di sini. Anak-anak yang masih kecil, 7-8 tahun, yang semestinya tiap harinya dia harus melihat wajah ayah dan ibunya. Tiap pagi dia harus melihat kasih sayang ayah dan ibunya. Berpelukan atau senyum dengan ayah ibunya. Terpaksa dia harus pergi jauh dari kampungnya untuk belajar. Terpaksa sang orang tua akhirnya melepas dia, semestinya dia masih mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah dan seorang ibu, harus jauh dia, berpisah karena untuk belajar, karena memang di tempatnya tidak ada yang bisa membimbing. Sedangkan kita walhamdulillah tinggal mengantar mungkin 5 menit sudah sampai, nanti dijemput lagi, anak pun bisa belajar, anak pun masih bisa berhubungan, interaksi dengan orang tua pada tiap harinya, bertemu, bertatap muka, senyum, meminta sesuatu, mungkin dia menyampaikan sesuatu. Walhamdulillah, yang kondisi ini wallahi di sebagian tempat itu sangat dirindukan dan sangat diidam-idamkan, dimimpi-mimpikan. Nah, sehingga kita bersyukur ma'asyiral muslimin, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya pihak-pihak yang mereka meluangkan waktunya untuk membimbing, memperhatikan kondisi-kondisi sang anak, memperhatikan dengan perhatian yang penuh terhadap keadaan-keadaan putra atau putri kita. Nah, terkadang kita di pagi hari sang orang tua itu sibuk dengan pekerjaannya untuk mencari nafkah yang akan diberikan kepada istrinya dan anaknya. Ternyata di sebelah sana ada seorang murabbi, seorang yang mendidik putra-putri kita, sibuk dengan pendidikan, meninggalkan pekerjaannya, padahal juga memiliki anak dan istri. Di siang hari orang tuanya mungkin lelah, di pagi harinya dia bekerja, akhirnya di siang hari dia tidur. Ternyata sang alim, sang ustadz ini sibuk dengan menjaga putra-putrinya, sehingga dia pun tidak tidur siang. Nah, di malam hari sang orang tua mungkin juga istirahat, selesai capeknya dia letih dari siang sampai sore. Ternyata di situ ada seorang ustadz yang masih merelakan untuk memperhatikan keadaan anaknya. Begitu bahagianya ketika kita mendapatkan kondisi yang seperti ini. Maka syukuri, berterima kasih kepada Allah, renungi. agar kemudian kita tidak menyepelekan nikmat yang begitu besar yang seperti yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sangat perhatian terhadap keadaan para sahabat, para ulama, para masyayikh dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka itu juga memiliki sifat yang sama. Perhatian. Sehingga ketika ada suatu nasihat yang diarahkan, yang disampaikan, maka itu merupakan bentuk kebaikan yang diinginkan. Bukan celaan, bukan hinaan. Nah, namun itu nasihat untuk kebaikan. Terkadang mungkin nasihat disampaikan di suatu yakni majelis, dia tidak menyebutkan namanya, namun dia menasihatkan secara umum. Nah, maka nasihat tersebut diarahkan betul-betul karena atas dasar perhatian terhadap kaum muslimin, terhadap ahli sunnah, terhadap saudaranya. Sehingga ma'asyarul muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi agar kita tidak lupa dari nikmat yang sangat besar ini. Naam. Faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala an adalah di antara keadaan yang seseorang itu diperbolehkan untuk tayamum, di antara sebab yang membolehkan tayamum adalah ketika tidak mendapatkan air. Ketika tidak mendapatkan air sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Imran bin Husain. Ketika Rasulullah melihat ada sosok sahabat yang tidak ikut serta dalam sholat jamaah, maka Rasulullah bertanya, kenapa tidak sholat bersama kaum muslimin? Maka dia menjawab, saya junub dan tidak mendapatkan air. Nah, ini alasannya. Dia tidak mendapatkan air, lalu kemudian Rasulullah mengajarkan kepada dia untuk tayamum sebagai pengganti dari mandi junub tadi. Nah, sehingga di sini Rasulullah membolehkan bagi sahabat tersebut untuk tayamum. Disebabkan kenapa? Karena sahabat tadi tidak mendapatkan air. Nah, maka diantara yang menyebabkan atau diantara yang membolehkan seseorang tayamum itu adalah ketika tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air ini adalah salah satu yang membolehkan. Ada keadaannya lain, sebab yang lain yang tidak, yang seseorang itu diperbolehkan untuk tayamum adalah ketika tidak mampu menggunakan air. Nah, jadi ada tidak mendapatkan air atau tidak mampu menggunakan air, atau dalam bahasa Arabnya itu ta'adzuru isti'malil ma, ketidakmampuan menggunakan air. Nah, tidak mampu menggunakan air ini ada dua macam. Tidak mampu menggunakan air karena memang tidak ada air yang telah kita sebutkan tadi. Nah, ada yang kedua, tidak mampu menggunakan air karena sakit. Karena sakit yang telah divonis oleh dokter, apabila dia terkena air maka akan semakin memperparah penyakitnya atau memperlambat kesembuhannya atau bahkan sampai pada tingkatan kematian. Nah, sehingga ada air melimpah air di rumahnya namun dia tidak mampu menggunakan air disebabkan karena sakit. Maka ini juga termasuk dari kategori apa? Ketidakmampuan menggunakan air. Nah. Demikian pula tidak mampu menggunakan air di samping karena sakit. Kemudian yang kedua adalah tidak mampu menggunakan air karena kondisi dingin yang sangat. Yang ketika seseorang pada kondisi yang ekstrim tersebut, yang dingin, sangat dingin tersebut, ketika dia menggunakan air, maka dia akan termudorotkan dengan air tersebut. Mungkin kalau dingin ya wudu masih aman ya. Tapi kalau mandi, nah, kalau mandi ini kan kadang berbahaya kalau kondisi yang sangat ekstrim dinginnya. Nah, ketika dia dikhawatirkan ketika di musim yang dingin yang sangat tersebut ketika dia menggunakan air akan memudaratkan, maka dia boleh berpindah beralih ke tayamum meskipun airnya banyak. Nah, namun sebagian para ulama menyebutkan kalau memungkinkan bagi dia untuk menghangatkan air, maka hal tersebut yang mesti dilakukan. Untuk menghangatkan air, pakai air hangat ya kan. Apakah direbus atau mungkin pakai shower yang ada panas dinginnya itu ya kan. Kalau musim dingin berarti pakai air hangat. Maka hal tersebutlah yang mesti dilakukan. Namun apabila tidak memungkinkan untuk menghangatkan air sehingga kondisi cuaca yang sangat dingin, ketika dikhawatirkan ketika menggunakan air akan termudaratkan, maka dia boleh berpindah ke tayamum sebagai pengganti dari menggunakan air. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Usaplah kepala-kepala kalian dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Dan jika kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Dan jika kalian dalam keadaan sakit atau safar atau setelah buang air besar atau setelah berhubungan dengan istrinya, kemudian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayammumlah dengan menggunakan sa'id yang baik. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan tanah tersebut. Nah, maka ini ma'asyarul muslimin, ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang disyariatkannya tayammum ketika seseorang tidak mendapatkan air. Adapun ketika sakit adalah kisah hadis yang masyhur. Kisah hadis yang masyhur ketika rombongan pasukan kaum muslimin selesai pulang dari suatu pertempuran. Salah seorang dari mereka ada yang luka parah. Qadarullah, sahabat yang luka parah ini junub, berhadas besar. Lalu kemudian sahabat yang sakit parah ini bertanya kepada para sahabat, wahal li min udhrin, apakah saya ini memiliki udhur untuk tidak mandi karena kondisi yang sakit yang parah? Karena dia faham kalau saya mandi, kalau saya mandi ini saya akan lewat, beda alam bahasanya sekarang seperti itu, meninggal. Sehingga dia bertanya kepada para sahabat, apakah saya punya udzur? Nah, saat itu para sahabat tidak tahu terkait dengan apa, bahwasanya tayamum itu bisa menggantikan mandi junub. Para sahabat tidak ada yang tahu. Yang dia tahu, seorang yang junub harus mandi. Akhirnya mereka mengatakan tidak ada udzur. Berdasarkan apa? Pengetahuan mereka. Akhirnya dia pun mandi, setelah mandi, cet, dia pergi ke alam lain. Meninggal. Sampai berita tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan Rasulullah marah. Rasulullah sampai mengatakan qatalu qatalahumullah. Mereka telah membunuh sahabat ini, semoga Allah memerangi mereka. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian Rasulullah mengajari bahwasanya hal kondisi seperti itu seseorang boleh bertayamum. Nah, meskipun ada air, ketika seseorang tidak mampu menggunakan air karena mungkin sakit, ya kan? Atau mungkin dingin yang sangat, maka seseorang boleh beralih ke tayamum sebagai pengganti dari wudu atau pengganti dari mandi junub. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ta'adzuru isti'malil ma, tidak mampu menggunakan air, ini adalah salah satu dari syarat-syarat diperbolehkannya tayamum. Dan syarat-syarat diperbolehkan tayamum itu ada lima, dijelaskan oleh para ulama syarat-syarat tayamum. Kita sebutkan secara ringkas karena waktu kita mepet. Syarat yang pertama adalah Islam. Nah, ini syarat secara umum ya. Ibadah apapun itu disyaratkan padanya tayamum. Disyaratkan padanya disyaratkan padanya Islam. Ibadah sekecil apapun, tatkala tidak didasari dengan Islam, maka tidak akan diterima. Sebesar apapun suatu amalan yang tidak didasari dengan Islam, itu tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang mencegah dari nafkah-nafkah sedekah-sedekah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menghalangi kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga meskipun orang kafir, saya bersedekah atas nama sedekah, ya tidak akan bernilai pahala, tidak akan diterima. Orang kafir mungkin dia menghargai umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dia ikut puasa juga, ya dapat pahala. Kenapa? Karena dia masih kafir. Syarat utamanya dia harus Islam. Kalau dia sudah Islam, baru itu akan bernilai pahala. Nah, tayamum juga demikian. Syaratnya harus Islam. Nah, lagian orang kafir untuk apa tayamum? Kemudian yang kedua, niat. Syarat yang kedua adalah niat. Nah, ini juga mencakup seluruh amalan ya, untuk membedakan antara orang-orang yang memang memiliki al-qas, tujuan dalam beribadah, dengan orang-orang yang tidak memiliki tujuan, seperti orang gila ataupun orang mabuk dan yang lainnya. Nah, sehingga harus ada niat. Taib. Yang ketiga, al-aql, berakal. Nah, ini harus ada sangkut pautannya dengan niat tadi. Orang yang tidak berakal, ya ibadahnya tidak diterima. Orang yang gila, orang yang mabuk. Nah, termasuk pula adalah anak-anak yang belum mencapai usia mumayyiz. Bukan berarti mereka tidak berakal, namun akal mereka belum sempurna. Nah, belum sempurna. Nah, yang keempat, syarat yang keempat adalah tamyiz, berusia mumayyiz, minimal 7 tahun kalau diusiakan. Nah, ini masih ada sangkut pautannya dengan apa? Dengan akal tadi. Nah, dengan akal, karena anak yang masih kecil itu akalnya belum sempurna, sehingga dia belum bisa membedakan mana itu ibadah, mana itu perbuatan-perbuatan biasa. Nah, dia belum mampu membedakan. Syarat yang kelima yang kita sebutkan tadi, ta'adzuru isti'malil ma, tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air bisa jadi karena memang tidak ada air, atau tidak mampu menggunakan air karena sakit, atau tidak mampu menggunakan air karena cuaca yang sangat dingin. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang keenam, syaratnya adalah tayamum itu menggunakan sa'id thayyib. Nah, sa'id thayyib menggunakan, ya kalau kita bahasakan, tanah lah, tanah atau debu yang bersih. Nah, yang bersih. Kalau tanah ya berarti tanahnya itu cari yang kering, ya kan? Cari yang kering. Jangan pakai lumpur. Nah, tayamum pakai lumpur jadi kayak apa? Nah, mau tayamum diambilkan tanah liat yang masih basah, baru kemudian usap wajah, usap tangan. Setelah selesai tayamum, orang lihat pakai masker. Nah, ya dilihat kondisinya. Nah, boleh pula pakai debu. Di media-media yang kita perkirakan itu terdapat padanya debu, maka diperbolehkan digunakan sebagai alat untuk tayamum. Apakah itu di dinding yang terbuat dari papan, atau di dinding yang terbuat dari apa tembok beton atau mungkin di meja-meja atau di bawah meja. Nah, yang jelas debu tersebut, tanah tersebut bersih dan suci dari najis. Nah, makanya dikatakan fatayammamu sa'idan thayyiba. Ketika tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan menggunakan sa'id thayyiba, sa'id yang baik. Dijelaskan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika mentafsirkan surah Al-Maidah ayat yang ke-6 terkait dengan as-sa'idu thayyib, maka Ibn Abbas mengatakan as-sa'idu turabul harthi wa thayyib at-tahir. Nah, as-sa'id turabul harthi, tanah yang berdebu. Nah, tanah yang berdebu, at-tayyib at-tahir, yang suci. Nah, jadi boleh menggunakan media tanah, tanah yang kering, taruh di baskom atau langsung ke tanah, boleh, atau media-media debu yang kita perkirakan di situ terdapat padanya debu, maka hal tersebut diperbolehkan dijadikan sebagai media untuk tayamum. Atau mungkin di atas batu bebatuan yang kita lihat di situ ada mungkin debunya, boleh. Yang jelas debu yang kita hendak gunakan atau tanah yang hendak kita gunakan sebagai alat tayamum itu dalam keadaan thayyib, yakni suci. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin sampai sini ikhwan yang bisa kita sampaikan di kesempatan hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya binnah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.